Ketika Reza berhasil lolos ke babak 5 besar, Reza memiliki nazar, yaitu Reza akan membelikan combro untuk semua kru dan tim kreatif Dangdut Akademi 2 ini. Karena Reza yakin, semua orang pasti suka combro. Jadi, tunggu combro dari Reza ya. Dan yang pasti doain Reza terus, oke? Oh,